Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, kita masih di dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada hadis yang ketiga dari bab man dalla ala khair. Yakni hadis kisah perang Khaibar. Rasul menyatakan la'utiyanna ra'ayah ghadan rajulan yaftahullah ala yadih yuhibullah wa rasulah wa yuhibuhullah wa rasuluh. Benar-benar akan aku berikan bendera ini. Bendera dibawa oleh Rasul, kemudian beliau katakan seperti itu. Besok pagi kepada seseorang yang Allah akan menangkan pertempuran dengan sebab dirinya. Orang tersebut orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Taib, kita lanjutkan. Fa'atahu rayah. Lantas Rasul pun memberikan kepada Ali bin Abi Thalib bendera tersebut. Setelah kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW kesembuhan pada kedua matanya. Ar-royah yakni al-alam. Royah itu artinya adalah umbul. Umbul-umbul. Wal-alam alladhi yakunu alaman alal qawm. Dan umbul-umbul itu adalah tanda bagi satu kaum. Fi halil jihad. Dalam jihadnya. Tentunya royah yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib ini membawai seluruh daripada bendera-bendera yang ada, ya. Ini royah. Sedangkan alam masing-masing nanti, ya, masing-masing pasukan memiliki alam sendiri-sendiri. Alam ya, ini memiliki umbul-umbul sendiri. Ini umbul-umbul tanda daripada Bani Harith. Ini dari Bani Ghatafan. Ini dari Bani Makhzum, ini dari Bani ini dan seterusnya. Al-Muhim, masing-masing kabilah memiliki royah sendiri-sendiri atau memiliki alam sendiri-sendiri. Memiliki umbul-umbul sendiri sebagai tanda. Dan anas fil jihad yuqassamun, karena orang pada saat jihad, kaum muslimin maksudnya, pasukan muslimin dan kufar pun juga sama seperti itu. Pada saat jihad mereka dibagi-bagi. Dikelompok-kelompokkan. Haula ila janib, haula ila janib. Kelompok ini berada di sisi sana, kelompok itu berada di sisi sana. Wa hadhil qabila, wa hadhil qabila, dan ini qabila yang sana. Masing-masingnya ya, ada royahnya, ada umbul-umbulnya. Au hadzal jins minan nas kal muhajirin, masalan wal ansar, atau jenis. Ini muhajirin, ini ansar. Biasanya adalah yang terjadi masing-masing kabilah memiliki umbul-umbul sendiri sebagai tanda. Ya, kenapa? Karena tentunya lebih mudah untuk mengkoordinasi antara satu dengan yang lain. Bukan kok menunjukkan akan asobiyah kepada kabilahnya, bukan. Semua di bawah satu bendera. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, tentunya yang diberikan oleh Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Kulun lahu rayah ay alam yadul alaih. Masing-masing memiliki bendera, yakni umbul-umbul yang menunjukkan atasnya. Faqala Aliun radhiyallahu anhu, ya Rasulullah. Lantas Ali pun berkata, wahai Rasul, aqatiluhum hatta yakunu mislana, apakah aku perangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita muslimin, masuk Islam? Yani aqatiluhum hatta yakunu muslimin amada, atau bagaimana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, unfut ala rislik, berjalanlah kamu dengan santai, yakni dengan pelan. Hatta tanzila bisahatihim, tidak perlu harus tergesa-gesa dengan kalau berkuda mau atau kuda sekencang-kencangnya, tidak perlu. Santai saja jalani, ya. Unfut ala rislik, pelan-pelan kamu menuju ke tempat tersebut. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu turun di pelataran mereka. Walam yakullahu qatilhum hatta yakunu mislana. Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada Ali, perang mereka sampai mereka mau seperti kita. Tidak, karena memang di dalam agama la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Wadhalika li'annal kuffar la yuqataluna alal Islam wa yughamuna alaih. Yang demikian itu karena orang-orang kafir tidaklah diperangi untuk mereka supaya masuk ke dalam Islam dalam keadaan terpaksa. Tidak. Wa innama yuqatalun liyadhillu li ahkamil Islam. Mereka diperangi supaya mereka tunduk terhadap syariat Islam. Karena memang otomatis kalau kemudian mereka ini ada ofensif, ada defensif ya di dalam Islam itu. Kalau dikatakan Islam itu ya ada jihad, ada perang, tapi hanya semata defensif. Tidak juga. Ya. Ada ofensifnya. Ini dibahas dalam ahkamul jihad. Di saat kaum muslimin kuat, di saat memiliki pemimpin, di saat ada di bawah satu daulah kepemimpinan kuat, maka Islam adalah agama damai, menyebarkan rahmah. Dan bahkan orang-orang dahulu, ya, negara-negara yang ditundukkan di masa-masa para khulafa, para khalifah, mereka lebih senang di bawah kekuasaan muslimin dibandingkan mereka di bawah kekuasaan penguasa-penguasa mereka sendiri. Mereka merasakan keadilan. Walaupun mereka harus membayar jizyah, upeti, tapi mereka betul-betul nyaman mendapatkan keadilan dan betul-betul mendapatkan perlindungan dari pemerintah penguasa Islam. Dan mereka dibebaskan sebebas-bebasnya menjalankan keyakinannya. Dan perlindungan tersebut tentunya ada imbal baliknya, yakni mereka membayar upeti. Di saat kemudian mereka melihat keelokan Islam, keindahan Islam, rahmatnya Islam, dengan sukarela mereka masuk dalam Islam. Dan dengan itulah Islam mampu menjangkau 2/3 dunia pada masanya. Disebabkan karena pemimpin-pemimpin yang seperti itu dan para ulamanya bersinergi antara penguasa, ya, dengan ulama, umaro dan ulama. Sehingga bukan kok memaksa orang masuk Islam dalam keadaan dia sendiri benci terhadap Islam, tidak. Fa in aslamu falahum wa in kafaru falaihim. Kalau mereka masuk ke dalam Islam, maka mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai muslimin. Kalau mereka memilih kekafiran, ya itu menjadi tanggungan mereka kekafirannya. Walakin yadhillu li ahkamil Islam. Tetapi mereka harus tunduk terhadap ahkamul Islam, hukum Islam. Fayu'tuna jizyah an yadin wa hum shaghirun. Maka mereka pun diwajibkan untuk membayar jizyah, upeti, an yadin. An yadin itu maksudnya mereka harus membawanya sendiri. Ya, membawanya sendiri. Upeti-upeti tersebut. Ya, berbeda zakat ya. Zakat itu diambil dari penguasa. Sebetulnya kalau syariat itu dijalankan seperti itu. Penguasa punya jubat su'at, yakni petugas pengambilan zakat. yang mereka mendatangi muslimin agniya ahlu thara, ya mereka didatangi dan didata untuk kemudian berapa zakat yang harus dikeluarkan, kemudian pengalokasian juga dari penguasa kepada 8 asnaf yang wajib untuk diberikan zakat kepada mereka, disalurkan zakat kepada mereka. Demikian pula kalau yang punya kambing banyak yang digembalakan di lapangan, lapangan rumput hijau, akan bisa didatangi dan dilihat, dihitung semuanya. Oh, ini zakatnya sekian. Nanti setelah masa 1 tahun didatangi lagi, kan itu sudah ada datanya semua di penguasa. Nah, kemudian diambil lagi sekian, penguasa yang mendatanginya. Sehingga Rasul beliau mengarahkan supaya para petugas zakat ini tidak boleh mengambil yang paling bagusnya, tapi juga tidak boleh yang paling jeleknya. Diambil, misalnya ini yang diambil 2 ekor, maka dipilih yang sedang. Tidak boleh yang paling kurus, tidak pula boleh yang paling gemuk, yang paling disuka oleh pemiliknya, tidak boleh. Wa iyyakum ba qara'ima amwalihim. Hati-hati kalian dari harta-harta yang paling bagusnya dari mereka muslimin. Wattaqu da'watal mazlum dan seterusnya, itu semua kaitannya dengan perkara tersebut. Adapun orang-orang kafir, maka mereka yang membayar jizyah yang disebut dengan pajak, itu jizyah, upeti. Asalnya demikian. Jika syarat Allah yang dijalankan, maka muslimin tidak ada kewajiban bayar zakat, tetapi kewajiban mereka adalah tidak ada kewajiban bayar pajak, tetapi zakat diambil oleh penguasa, dan mereka pula yang mengalokasikannya ke dalam 8 jenis. Adapun kalau misalnya diminta iuran dan sebagainya, maka itu juga hak penguasa. Misalnya penguasa pengen bangun jalan ini itu juga mereka punya hak menjadi kebijakan. Jika memang dibutuhkan di saat mungkin negara mengalami pailit dan sebagainya. Karena memang penguasa tentunya mereka yang mengurusi negara, memiliki sekian banyak daripada kekayaan-kekayaan alam yang ada, itu yang dimanfaatkan. Satu kekayaan alam kalau dikelola dengan baik dan benar dan amanah, itu akan bisa menciptakan kemakmuran. Apalagi kita ini sangat kaya raya dalam kekayaan alamnya. Ibarat surga sudah di dunia ini. Tongkat batu kayu bisa jadi tanaman. Itu menunjukkan betapa sangat luar biasa kekayaan alam yang ada di negeri kita. Akan tetapi sekali lagi, apabila penduduknya beriman kepada Allah dan menjalankan syariat. Kalau tidak, ya sabar dengan apa yang ada, ya kita masing-masing tentunya menjalankan apa yang bisa kita jalankan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya biarkan mereka berhadapan dengan peradilan Allah di yaumul qiyamah. Kalau mereka berada di atas penyimpangan. Adapun penguasa, maka kita doakan mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan membawa kepada kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat bersama-sama tentunya, ya kan. Hanya itu cara dan jalan untuk bisa menjadi sukses, beruntung, bahagia, ya, selamat di dunia maupun di akhirat, hanya dengan itu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara dan jalan yang lainnya. Itu yang menjadi keyakinan kita, keyakinan segelintir orang di tengah-tengah mayoritas muslimin. Coba bayangkan, kita kan mayoritasnya muslimin, ya, tapi segelintir saja yang punya keyakinan dan kesadaran seperti ini, yakin kalau dengan kembali kepada syariat Allah, kembali kepada hukum Allah, akan membawa kepada kemakmuran, ya. Itu hanya segelintir saja yang sadar, yang mau belajar agama. Taib. fa yu'tunal jizyah an yadin wa hum saghirun. Mereka memberikan jizyah dengan tangan mereka, yakni mereka yang datang ke penguasa ini, ya. Saya kewajiban saya membayar daripada jizyah masing-masing orang dan kepala keluarganya dan tidak boleh diwakilkan. Itu syariat. Supaya menunjukkan bahwa mereka itu saghirun, mereka rendah. Kalau misalnya dititipkan begitu, ini mana fulan? Oh, fulan enggak bisa hadir, ini titip, enggak bisa. Ditolak. Datang dengan sendirinya. Dengan itu, ya, dan melihat akan keadilan yang ada dalam Islam, seandainya penguasa itu menjalankan Islam dengan benar, maka akan melihat keadilan tersebut. Maka dia tentunya akan memilih untuk masuk ke dalam Islam. Ya, itu yang diharapkan, selamat dunia dan akhirat dia. Ya. Kalau dia kemudian masuk dalam Islam, dia tidak punya kewajiban lagi membayar jizyah seperti itu. Kewajibannya kalau dia misal punya harta, ya dizakati. Pada harta-harta yang wajib padanya zakat. Itu saja. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah hal hadza khasan bi ahli al-kitab aw muqatalatuhum ay muqatalatuhum hatta yu'tu al-jizyah. Aw anna wa amri jami'il kufar. Para ulama khilaf. Apakah pilihan untuk membayar jizyah ini khusus bagi ahli al-kitab ataukah kepada seluruh orang-orang kafir? Khilaf. Jadi artinya begini. Seseorang, bukan seorang ya, sekelompok manusia atau katakanlah orang kafir itu terbagi menjadi dua. Ahlul kitab dan musyrikin. Ahlul kitab dan musyrikin. Maka apakah musyrikin yang bukan ahlul kitab itu juga punya opsi untuk tetap berada dalam kesyirikannya selama mau menunaikan jizyah, ataukah kalau mereka tidak mau masuk Islam diperangi sampai habis? Karena kan kalau ahlul kitab itu ada tiga pilihan, ya. Didatangi oleh pasukan kaum muslimin mujahidin, pilihannya tiga. Satu, kalian masuk Islam. Nah, kalau kalian masuk Islam, dijelaskan syariat Islam. Dua, kalian tetap berada dalam agama kalian, tetapi membayar jizyah. Membayar jizyah, upeti. Dan kami akan melindungi kalian. Dan kalian akan aman, ya, di negeri kaum muslimin. Atau yang ketiga, kalian tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, maka kita perang sampai habis. Itu. Pilihannya itu tiga. Kalau ahlul kitab. Tetapi kalau musyrikin, apakah mendapatkan tiga opsi ini ataukah dua? Masuk Islam atau kalau tidak ya kita perang. Dan sekali lagi, ya tidak sesimpel ini tentunya pembahasannya, ya. Pembahasan ahkamul jihad itu ada dalam kitab-kitab para ulama. Dalam seluruh madhab, memang ini syariat Islam. Mau madhab apapun ya ada namanya jihad. Dan ada aturan-aturannya. Taib. Ini yang dimaksudkan khilaf yang saya sebutkan. Fa'aktar ulama yakulun. Mayoritas ulama mengatakan. Innal ladhi yuqatal hatta yu'tul jizyah aw yaslam hum ahlul kitab. Al-Yahud wa Nasara. Yang diperangi sampai mau memberikan upeti itu hanya ahlul kitab. Diperangi sampai memberi upeti atau masuk Islam itu hanya ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Wa ma ghairuhum fa yuqatalun hatta yuslimu. Adapun selain mereka maka diperangi sampai mereka masuk Islam. Wa la yuqbal minhum illa al-Islam. Tidak diterima darinya dari mereka kecuali Islam. Wastadallu biqaulihi ta'ala. Dan mereka, yakni para ulama yang menyatakan demikian, berdalil dengan firman Allah Ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sahirun. Qatilu, perangilah oleh kalian alladzina la yu'minuna bil yaumil akhir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak pula mengharamkan apa yang Allah haramkan dan rasulnya, tidak pula beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahlul kitab. Jadi jelas di situ minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah, sampai mereka mau membayar jizyah an yadin dengan tangan-tangan mereka sendiri, wahum shagirun, dalam keadaan mereka rendah. Faqal qatiluhum hatta yu'tul jizyah, maka Allah mengatakan perangi mereka sampai mereka bayar jizyah, yakni ahlul kitab. Wa sahih annahu am, adapun yang benar kata Syekh umum. Umum artinya musyrikin pun juga beragama selain agama ahlul kitab, selain agama Yahudi ataupun Nasrani. Dia beragama Hindu ataupun Buddha ataupun Konghucu ataupun Tao ataupun apa saja, Shinto, agama-agama yang ada, penyembah api, penyembah matahari, ataupun mungkin tidak bertuhan sama sekali, misalnya ateis, selama mereka mau bayar jizyah. Beliau mengatakan wasai annahu am, umum. Wa dalilu dzalik anna nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadzal jizyah min majus hijr. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil jizyah dari kelompok Majusi. Majusi itu pemuja api, ya kan, musyrik dia. Pemuja api, menyembah api. Majusi hijr, hijr nama tempat. Wahum laisu ahla kitab, sedangkan Majusi ya bukan ahlul kitab. Kama akhrajahu Al-Bukhari, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Wa dalilun akhar, masih ada lagi dalil yang lain, hadis Buraidah ibn al-Husayb alladzi akhrajahu Muslim. Hadis Buraidah dikeluarkan oleh Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ammara amiran ala jaisin aw sariyatin aw sahu wa man ma'ahu minal muslimin khairan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila memerintahkan seorang amir, yakni pemimpin satu pasukan, ya, apakah itu pasukan besar ataupun pasukan kecil, bentuknya itu jaisy ataupun syariah, maka beliau berwasiat kepada si panglima dan kepada yang bersamanya dari kalangan muslimin. Jadi berwasiat kepada pasukan itu semua. Wa dzakara fil hadits annahu yad'uhum ila Islam. Dan disebutkan di situ di dalam hadis bahwa beliau memberikan nasihat agar mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Fa in abau fal jizyah. Kalau tidak mau masuk Islam maka bayar jizyah. Fa in abau yuqatiluhum. Kalau tetap juga mereka tidak mau maka si panglima ini memerangi mereka. Jadi dengan berdasarkan ini yang benar adalah umum. Yang benar adalah umum. Wa sahih anna hadza amun. Yang benar ini adalah umum. Walidzalika lam yaqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali hina sa'alahu qatiluhum hatta yakunu mislana. Naam. Qatiluhum hatta yakunu mislana. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan di saat Ali bertanya kepada beliau, apakah aku perangi mereka sampai mereka masuk Islam? Beliau tidak menjawab iya, perangi mereka sampai masuk Islam. Tidak. Wa innama arsadahu an yaf'al ma amarahu bihi. Beliau mengarahkan supaya melakukan apa yang beliau perintahkan. Yang tadi itu. Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Wa an yamsi ala rislik hatta yanzil bisahatihim. Untuk berjalan dengan tenang sampai ke pelataran mereka. Ala rislik ali ai la tamsi ajalan. Ala rislik artinya adalah kamu jangan berjalan dengan tergesa-gesa. Karena memang al-ajalah itu minasyaiton. Segala sesuatu kalau dilakukan dengan tergesa-gesa, ketergesa-gesaan itu adalah dari syaiton. Oh, cepat. Itu namanya dari syaiton. Ya. Sedikit-sedikit gugupan begitu. Nyantai saja. Ya. Dalam segala perkara itu santai. Ya. Jangan gugup dan jangan kayak istilahnya? Ya. Ingin segala sesuatu itu dengan sangat cepat begitu. Jangan. Beda dengan sigap. Nah, sigap itu lain lagi dengan gugup kan. Sigap itu artinya menjalankan sesuatu ya memang tampak dengan menyenangkan. Orang lihat itu masya Allah sigap, gesit. Ya, itu beda lagi. Cekat-cekat bahasanya Jawa. Nah, ini masya Allah kalau itu. Unsur analitik bukan kelemak-kelemak, ya bukan. Ya. Ya, kayak gitu ya bukan tentara namanya. Jalan dengan wibawa begitu. Ya. Latam si ajalan, fatat ab anta watut ib aljis. Jangan engkau tergesa-gesa sehingga menyebabkan dirimu keletihan dan engkau meletihkan yang lain. Otomatis menyebabkan para tentara juga akan keletihan. Belum sampai perang sudah ngos-ngosan. Wa yud'ib man ma'ak, dan meletihkan orang yang bersamamu. Walakin ala rislik hatta tanzila bisahatihim, tetapi berjalanlah dengan pelan, dengan penuh wibawa, hingga sampai di pelataran mereka. Ai bijani bihim, yakni di samping mereka. Sumadu'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka kepada Islam. Qalu sallallahu alaihi wasallam, sumadu'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajib alaihim min haqqillahi fih. Ini yang di arahkan atau yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ajak mereka kepada Islam. Beritakan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak Allah pada Islam. Fa amarahu sallallahu alaihi wasallam bi amrain, maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib dengan dua perkara. Al amrul awal, yang pertama, ad-da'watu ilal Islam. Ini yang pertama. Mengajak kepada Islam. Bian yaqula lahum aslimu. Yani menyeru mereka, wahai orang-orang Yahudi, Yahudi Khaybar, masuk Islamlah kalian, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan begitu kalimat-kalimat dakwah. Idza kanu ya'rifuna makna Islam wa yakfi dzalik, apabila mereka faham makna daripada Islam dan itu cukup. Ya, aslimu wa in kanu la ya'rifunahu fa innahu yubayyin lahum annal Islam syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamas shalah wa itaz zakah wa hajjal bait. Tayib, kalau mereka sudah paham ya sudah, aslimu, masuk Islamlah kalian, yakni kalian bersyahadatlah dan kalian punya kewajiban sebagaimana kewajiban kaum muslimin yang lain. Tapi kalau mereka tidak paham makna daripada aslimu, masuk Islamlah kalian, maka dijelaskan. Masuk Islamlah kalian dengan kalian mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pintu gerbang untuk masuk Islam. Jika kalian telah masuk Islam, telah bersyahadat, maka kalian punya kewajiban sebagaimana kewajiban-kewajiban yang ada pada kami. Sebagaimana juga kalian memiliki hak, yang hak itu juga ada pada kami. Kewajibannya apa? Sholat 5 waktu sehari semalam. Membayar zakat bagi yang berharta. Puasa di bulan Ramadan dan ibadah haji. Al-amru tsani. Ini ad-da'wah ila al-Islam, yakni ajakan masuk dalam Islam, ini yang pertama. Yang kedua, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. beritakan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah padanya, pada Islam. Setelah diajak masuk Islam, yang kedua, kalau mau masuk Islam, berikan penjelasan tentang Islam. Wa huwa as-sam'u wa tha'ah li awamirillahi wa rasulihi, yakni mendengar dan taat kepada setiap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Li ajli an yakuna dakhil fil Islam dakhilan ala basirah. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang yang masuk ke dalam Islam itu masuk di atas basirah. Dia masuk Islam dalam kondisi tahu Islam itu seperti apa. Karena ba'dun nas yadkhul fil Islam ala annahu dinun. Karena sebagian orang itu masuk ke dalam Islam hanya sebatas agama. Ya. Sebatas agama. Sehingga dia masuk dalam Islam hanya melihat dari sisi maslahatnya apa saya masuk dalam Islam. Kalau sekiranya menguntungkan, dia mengklaim dirinya Islam. Ya, saya Muslim. Apa kewajiban saya? Syahadat. Saya syahadat. Ya. Mengurus KTP Islam, ya misal dahulu ada seperti itu. Kalau sultan enggak. Islam agamanya misalnya. Sebatas itu saja. Bahwa identitas keagamaannya Islam. Begitu tok. Walakin la yatrimahu, tetapi apa itu Islam enggak tahu dia. Bahkan di saat mungkin dia setelah tidak ada maslahat, ternyata dalam Islam sudah enggak ada maslahat, dia tanggalkan dengan mudahnya. Atau dia orang luar ingin menikah dengan wanita muslimah. Masuk Islam dia. Supaya tidak ribet itu saja. Masuk Islam. Tata caranya mudah, prosesnya mudah. Setelah itu, ya dia tanggalkan. Sudah tidak ada maslahatnya lagi agama bagi dia. Tsumma idza bujina lahu syara'ir tadda wal iyadu billah. Ini lanjutan tadi. Jadi masuk ke dalam Islam tanpa tahu menahu apa itu Islam. Di saat kemudian dijelaskan kepada dia Islam harus begini, harus begitu, dia pun kembali murtad. Entah dengan kalimat, ya sudah kalau begitu saya keluar dari Islam, atau ya tidak menjalankannya. Itu kan murtad, tidak menjalankan daripada syariat Islam. Ah, itu tidak penting, tidak perlu. Murtad dia, tidak mau sholat. Bukan kok meyakini kewajibannya, memang dia tidak yakini kewajibannya. Murtad namanya. Fasara kufruhu tsani a'dham min kufrihil awal, sehingga kekafiran dia yang kedua lebih berat dibandingkan kekafiran dia yang pertama. Dan memang demikian, orang kafir itu berperingkat. Ada kekafiran dengan apa? Betul-betul semata-mata kafir dengan kekafiran yang setelah mengetahui tentang syariat. Ini kan beda. Li'anna ridda la yuqar 'alaiha sahibu bal yuqal lahu imma an tarji lima kharaja minhu wa imma an naqtulak. Karena riddah la yuqar 'alaiha sahibuha, maka pelakunya tidak disuruh mengikrarkan syahadat, tidak lagi disuruh untuk mengikrarkan syahadat. Tetapi dikatakan kepada dia, kamu kembali kepada Islam, atau kalau tidak ya kami bunuhmu. Karena memang demikian, membunuh di sini maksudnya adalah penguasa loh ya, bukan setiap orang. Ini ada orang murtad, bunuh, tidak. Ini tanggungan daripada penguasa, bukan tanggungan kita. Di akhirat pun nanti yang ditanya ya mereka. Banyaknya orang-orang yang murtad dari agama ini, ya. Para penguasa harus mempertanggungjawabkan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhnya, bunuhlah. Kalau dia kafir, ya kalau dia kafir, maka dia berkewajiban membayar jizyah dan dia mendapatkan perlindungan. Ya kan? Tidak boleh diganggu. Tidak boleh didolimi, tidak boleh disakiti, dan harus dipelihara kehormatannya dan seluruhnya. Itu orang yang kafir dhimmi, atau orang kafir dari negeri kafir datang ke tempat kaum muslimin dengan jaminan keamanan, ya, suaka dari penguasa, maka tidak boleh diganggu. Ini namanya musta'man, ya. Atau orang kafir yang ada peperangan dengan kaum muslimin tetapi sedang ada perjanjian damai untuk tidak saling serang selama 1 tahun misalnya, atau 10 tahun, adanya mu'ahadah, maka orang yang seperti ini juga tidak boleh diganggu. Ini kafir mu'ahad. Yang boleh untuk diganggu adalah kafir harbi yang dia memerangi Islam dan muslimin, terjadi dengan betul-betul ada front, ya, ada front antara negeri Islam dengan negeri kafir tersebut, ada front. Nah, ini baru diperangi. Satu ini saja. Satu ini saja. Enggak boleh yang lainnya. Nah, sedangkan orang yang sudah mengikrarkan diri masuk ke dalam Islam, ya, maka dia tidak boleh lagi keluar. Dia tidak boleh lagi keluar. Ya, kalau dia murtad, maka hukumannya adalah penguasa kaum muslim menangkapnya dan menghukum dengan hukuman mati. Itu hukuman di dalam Islam. Tayyib, wa lihadza yanbaghi lana fi hadzal 'asr lima kathurul kuffar bainana min asara wa budhiyyin wa musyrikin wa ghairihim idza da'awnahu bilal Islam an nubayyin lahum al-Islam awalan. Dan karenanya sepantasnya bagi kita pada masa kita sekarang ini, karena banyaknya orang-orang kafir di tengah-tengah kita, Nasoro ada, Buddha juga ada, musyrikin juga banyak, dan selain mereka, apabila kita ajak mereka ke dalam Islam, ya kita jelaskan kepada mereka Islam itu apa. Yang pertama kali kita jelaskan seperti apa Pak Islam. Wa nasrahu syarhan yatabayyan fihil amr. Kita jelaskan dengan penjelasan yang segamblang-gamblangnya. Hatta yadkhulu ala basirah, sehingga mereka masuk dalam Islam itu dengan terang benderang. Tahu apa yang menjadi kewajibannya, apa yang harus dia tinggalkan, apa yang harus dia kerjakan, dan apa timbal balik daripada itu, apa dari apa istilahnya yang mereka dapatkan. Itu jelaskan hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mereka. La naktafi fi qaulina aslimu faqat. Tidak cukup hanya kita mengatakan masuk Islamlah kamu. Tidak cukup dengan itu. Li'annahum la ya'rifun ma yajib 'alaihi min haqqillahi ta'ala fil Islam, karena mereka belum tahu apa hak Allah yang wajib atas mereka. Fa idza dakhalu 'ala basiratin sara lanal 'udzur fi ma ba'du. Di saat mereka sudah mendapatkan penjelasan, ya kita sudah punya udzur. Ya kan? Pada apa yang setelahnya? Idzar taddu annatluba minhum ruju' ilal Islam. Kalau mereka kemudian murtad, kita meminta kepada mereka untuk kembali kepada Islam, atau kalau tidak naqtuluhum, kita ya perangi mereka. Amma in bujina lahum ijmalan hakadha fa innaha da'wah qasirah. Adapun mengajak secara global gitu, ya, tanpa tahu menahu konsekuensi-konsekuensinya, maka ini seruan yang masih sangat kurang. Wa dalala hadza hadis Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi alladzi nasrah. Dan dalilnya adalah hadis Sa'ad bin Sahal yang kami akan menjelaskannya. Ini berarti ini nanti, ya, alladzi nasrahu, nanti akan ada penjelasannya. Wa fi hadzal hadits fi qauli sallallahu alaihi wasallam fa wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am yahdihi ay yuwaffiquhu bisababik ilal Islam. Adapun lafaz dalam hadis ini, demi Allah, sungguh Allah memberikan hidayah dengan sebab dirimu satu orang, ya, ini satu saja dari orang-orang Yahudi itu ada yang masuk Islam, itu lebih baik daripada humrun na'am, ya, itu lebih baik daripada harta yang paling baiknya pada masa itu, di mana dalam penaklukan satu tempat ya belum tentu ada mendapatkan humrun na'am di situ. Ya, di artinya apa? Ya, ini yuwaffiquhu bisababi. Ya, ini Allah memberikan taufik kepada orang tersebut dengan sebab dirimu. Ilal Islam, masuk dalam Islam. Innahu fa innahu khairul laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada unta merah, yakni minal ibil al khumr. Lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Wa dzalika li'anna al ibil al khumr indal Arab kanat min anfasil amwal. Yang demikian itu karena onta merah di Arab pada saat itu adalah harta yang paling mewah. Illam takun anfus al amwal, ya, termasuk mewah atau yang paling mewahnya. Fafa'ala radhiyallahu anhu wa nazala bi sahatihim, maka Ali pun melakukannya dan kemudian turun di pelataran mereka. Wa da'ahum ilal Islam, dan mengajak mereka kepada Islam. Walakinnahum lam yuslimu, tetapi mereka orang-orang Yahudi tersebut tidak mau masuk Islam. Ya diperangi akhirnya, dan cukup melelahkan dan cukup panjang peperangan tersebut kalau kita baca dalam sirah. Summa fil nihayah, kemudian akhir daripada cerita tersebut, kanatil ghalabah walillahil hamd lil muslimin, kemenangan walhamdulillah di tangan kaum muslimin. Fa fatahallahu ala yadai Ali bin Abi Thalib, Allah menangkan berdasarkan ini melalui tangan Ali bin Abi Thalib. Wal kisah masyhur fi kutubil maghazi wasiyar, dan kisahnya sangat masyhur pada kitab-kitab peperangan-peperangan dan sirah. Lakin asyahid min hadzal hadits, tetapi syahidnya di sini annahu amarahu an yad'uhu ila al-islam, Rasul menyuruh untuk mengajak ke dalam Islam. Wa an yukhbirahum bima yajib alaihi min haqqillahi ta'ala fi, dan agar memberitakan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak Allah padanya, pada Islam. Tayib. Wa fi hadzal hadits min al-fawaid, di sini, di hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, zuhur ayatin min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampak satu mukjizat dari mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya annahu lamma basaqa fi ayni Ali bin Abi Thalib bari'a hatta ka'allam yakun bihi waja, yaitu di saat beliau sallallahu alaihi wasallam meludah pada kedua mata Ali bin Abi Thalib, seketika itu sembuh seperti sedia kala tanpa ada prosesnya. Ini tanpa ada proses kesembuhan. Seperti sedia kala, seolah-olah tidak pernah sakit, ya. Seolah tidak pernah sakit. Obat apapun, semujarob dan semanjur apapun, cespleng-cesplengnya, ya, tetap saja akan ada proses kan. Dan orang akan mengatakan, oh, ini cespleng betul-betul, ya. Terlihat khasiatnya, tetapi kan tidak serta-merta, ya kan? Ada prosesnya. Nah, kalau ini seolah-olah tidak ada sakit sama sekali, apalagi sakit mata itu kan prosesnya panjang. Sakit mata itu. Ini menunjukkan akan mukjizat beliau. Wa fi ayatun ayatun ukhra wa huwa qauluhu yaftahullahu ala yadayhi, juga mukjizat yang lain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaftahullahu ala yadayhi. Belum terjadi tetapi sudah diberitakan Allah akan menangkan dengan sebab orang tersebut. Wa huwa khabar ghaibi, sedangkan ini adalah berita ghaib, belum terjadi. Wa madzalika fatala ala yadayhi, bersamaan dengan itu terjadi seperti apa yang Allah seperti apa yang disabdakan Rasul, Allah menangkan dengan sebab kepemimpinan daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi ada dua mukjizat di situ. Wa fi ayatan min al-fawaid, faedah yang lainnya, annahu yambagi nasberayat fil jihad, sepantasnya untuk memancangkan umbul-umbul pada jihad. Wahyal alam, rayat yakni umbul-umbul. Wan yuj'ali kulli qaumin rayah muayyana, untuk dijadikan pada setiap kaum umbul-umbul tersendiri. Ya'rifuna biha kama sabaqatil isyara ilai, atau yu'rafuna biha, yang dengan itu dikenal sebagaimana telah lewat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat melakukan Fathu Mekah, ya. Kemudian Abu Sufyan dibawa oleh Al-Abbas diajak ke tempat yang sempit begitu untuk melihat, ya, iring-iringan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya karena tempatnya sempit sehingga panjang begitu, banyak sekali seolah-olah. Lihat dengan umbul-umbulnya, ini umbul-umbul siapa ini? Ini Bani Fulan. Kemudian berikutnya umbul-umbul yang berubah lagi, ini siapa ini? Bani Fulan. Kemudian umbul-umbul yang lain, ini siapa ini? Bani pulang, terus seperti gak ada habisnya. Itulah jihad, ya. Adanya umbul-umbul. Nah, tentunya jihad di masa itu. Kalau sekarang ya jihadnya sudah berbeda lagi. seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala syariatkan jihad tersebut di bawah penguasa kaum muslimin. Wa fi aidan min al fawaid, di antara faedah yang lain, tahril insan lil khair wasabaq ilaih, untuk seseorang betul-betul berusaha mencari kebaikan dan untuk kemudian mendahului yang lain pada kebaikan tersebut, ya kan, mengejar kebaikan. Seperti para sahabat saat diberitakan royat ini nanti atau bendera ini akan aku berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, wah itu dikejar, dicari, ya, tahari, dicari sampai dapat. Artinya berharap, dengan apa? Ya karena besok pagi, maka pagi-pagi sore mereka sudah kumpul semua. Lian sahabat ja'alu fi tilka laila yadukuna lailatahum, karena mereka, para sahabat, mereka memperbincangkan pada malam tersebut. Yadukuna lailatahum, yakni yadukuna fi lailatihim fahiya mansubah ala zorfiyah, yakni annahum yabhasuna man yakun, mereka membicarakan siapa ini yang akan mendapatkannya, begitu. Memperbincangkan sampai larut malam, memperbincangkan siapa yang akan mendapatkan royah ini nanti. Masing-masingnya berharap dirinya. Bahkan Umar bin Al-Khattab pun juga sangat berharap. Badannya besar begitu, beliau di depan dan berusaha menampak-nampakkan dirinya. Ya karena memang saat itu menginginkan sesuatu bukan karena dirinya, tapi karena Allah dan Rasulnya. Ya kan, Allah akan menangkan dia. Sehingga bukan riya ataupun sum'ah ataupun yang semisalnya. Wa fi aidan annal insan qad yu'ta syai' min ghairi an yaqtura lahu 'ala bal, bahwa seseorang itu terkadang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang pemberian itu sama sekali mungkin tidak terbersit. Nah, ini sudah lewat kemarin, ya kan. Ali bin Abi Thalib tidak hadir, mungkin juga tidak mendengar berita tentang hal tersebut, ya, berada di rumahnya karena sakit mata. Ternyata memang itu adalah bagiannya, ya tetap dia yang mendapatkannya. Wa annahu, kebalikannya sekarang, yuhram man kana mutawaqqi'an an yanalahu, atau yahrumu man kana mutawaqqi'an an yanalahu hadza syai'. Allah menghalangi seseorang yang sangat berharap untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Karena Ali bin Abi Thalib kana maridun fi ainihi, karena Ali bin Abi Thalib saat itu sedang sakit. Wala adzun annahu yaftur bi bali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayatiyahu raya, dan kata saya, aku tidak menyangka bahwasannya terbersit sedikit pun pada Ali kalau Rasul akan memberikan kepadanya bendera tersebut. Posisi sakit mata, sedangkan yang akan dihadapi adalah jihad. Tidak mungkin akan menjadi pemimpin begitu. Terbersit saja tidak. Begitu. Ternyata ya memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan demikian. Ya, wa ma dzalika adrokaha. Ya. Keutamaan itu tetap didapat oleh Ali bin Abi Thalib. Fa fadlullahi taala yu'tihi may yasha. Wallahul muwaffiq. Maka keutamaan Allah diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah lah yang memberi petunjuk. Allah lah yang memberikan taufik. Sehingga dalam segala perkara, kalau itu adalah urusan dunia, ya kita tidak perlu, karena memang keadaannya seperti ini, ya. Keadaannya seperti ini. Kalau urusan akhirat kita berusaha sekuat tenaga, siapa tahu itu memang bagian daripada kita, ya kan, tidak ditelantarkan bagian tersebut. Ya. Tapi kalau urusan-urusan dunia, ya tentunya tidak harus sampai pada sedemikian rupa. Artinya seandainya sebagian dari dunia kita lepas, ya kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma khlufni fi musibati wa Allahumma turni fi musibati wa khlufni khairan minha. Gitu aja. Ya. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku ini dan gantikan yang lebih baik. Kalimat itu saja didengar oleh Allah Subhanahu wa taala diganti, bisa seketika, bisa pada waktu yang akan datang, bisa pula Allah ganti di akhirat nanti. Tapi pasti diganti. Itu musibah. Ya. Kalau kemudian suatu nikmat, maka ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut, dan bahwasanya nikmat itu adalah titipan dari Allah dan amanah. Begitu. Ya, seorang muslim. Tetapi dalam urusan akhirat berlomba, berjuang ya untuk mendapatkannya, berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya, itu kalau dalam urusan akhirat. Wallahu taala alam. Bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nafa'a billahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain.